Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kita akan membaca al-qa'idatu tsaniyah, kaidah yang kedua dari kitab Qawaidul Arba', halaman 43. Qala al-musannif rahimahullah al-qa'idatu tsaniyatu. Kalau di situ harakatnya kasrah diganti dengan dhamma, karena as-tsaniyatu adalah na'at dari al-qa'idatu. Annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Kaidah yang kedua, bahwasanya orang-orang musyrikin mereka menyampaikan alasan. Alasan mereka kenapa menyembah selain Allah, mereka mengatakan ma da'awnahum, tidaklah kami berdoa kepada sesembahan selain Allah. Wa tawajjahna ilaihim, dan menghadapkan wajah kami kepada mereka. Tawajjuh kepada sesembahan itu berarti menghadap dalam bentuk untuk beribadah kepadanya. Menghadap dalam bentuk beribadah kepada mereka. Tujuannya adalah litalabil qurbati wasyafa'ah. Agar kami lebih dekat kepada Allah dan mendapatkan syafaat di sisi Allah. Fadalilul qurbah, dalil bahasanya mereka bertujuan untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah ta'ala di surat Az-Zumar. Di surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina takhadhu min dunihi awliya, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali. Dan Tuhan selain Allah disebut wali karena mereka memiliki kedekatan dengan Tuhan itu karena ketergantungan hatinya terhadap sang Tuhan sebagaimana layaknya wali. Mana'buduhum, tidaklah kami beribadah kepada mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar kami semakin dekat kepada Allah. Zulfan, lebih dekat lagi. Innallaha yahkumu bainahum, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menghakimi perbedaan pendapat di antara mereka. Perbedaan pendapat di antara mukmin dan kafir. Yang mukmin mengingkari hal ini, yang kafir menganggap ini sebagai bentuk ibadah. Fima hum fihi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Dan kita berselisih pendapat terhadap orang-orang, dengan orang-orang kafir, siapakah yang layak untuk dijadikan Tuhan dan apakah kedekatan seperti ini diperbolehkan. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka yang suka berdusta dan kafir. Pendusta karena dia mendustakan syariat Allah, dan dia kafir dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nanti beliau akan menyebutkan dalil tentang syafaat. Dalil tentang syafaat adalah surat Yunus ayat yang ke-18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. mereka beribadah kepada selain Allah, padahal yang mereka sembah tidak bisa ngasih rizki, juga tidak bisa mendatangkan bencana, dan mereka beralasan Tuhan-Tuhan yang kami sembah itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Kita akan baca terlebih dahulu penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Fauzan, baru kemudian kita akan berikan beberapa catatan. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Waktu penjelasan kaidah kedua, bahwa kaum musyrikin yang diberi nama oleh Allah sebagai orang musyrik dan dihukumi kekal di neraka, mereka tidaklah menyekutukan Allah dengan yang lain dalam hal rububiyah. Hanya saja mereka menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah. Mereka tidak mengatakan bahwa ilah-ilah mereka itu mampu mencipta dan memberi rizki bersama Allah Ta'ala. Mereka tidak mengatakan bahwa ilah-ilah mereka mampu memberi manfaat, memudaratkan, atau mampu mengatur bersama Allah Ta'ala. Hanya saja mereka telah menjadikan ilah-ilah yang mereka ibadahi itu sebagai pemberi syafaat bagi mereka, sebagaimana yang telah Allah katakan tentang mereka dalam ayatnya, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Quran Surat Yunus ayat 18. Mereka mengakui hal ini, yaitu bahwa sesungguhnya ilah-ilah yang mereka ibadahi itu tidaklah mampu memberikan manfaat dan mendatangkan bencana. Hanya saja mereka menjadikan sesembahan-sesembahan mereka itu sebagai pemberi syafaat, yaitu perantara di sisi Allah Ta'ala di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka menyembelih ternak untuk mereka dan bernadar untuk mereka, bukan dikarenakan bahwa ilah-ilah tersebut mampu mencipta, memberi rezeki, atau mampu memberi manfaat dan mendatangkan bencana menurut keyakinan mereka. Hanya saja mereka sebagai perantara pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah Ta'ala. Itulah keyakinan kaum musyrikin. Nah, ini kebanyakan kata mereka, namun dua sisi yang berbeda. Jadi Bapak Ibu yang membaca harus bisa mengetahui, mereka yang pertama adalah manusia, mereka yang kedua adalah Tuhan-Tuhan selain Allah. Bisa membedakan ya? Nanti dikasih nomor garis bawah, mereka satu dan mereka dua. Baik, di sini beliau menegaskan bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah oleh orang musyrik, diakui oleh orang musyrik itu sendiri, kalau Tuhan itu tidak bisa menciptakan, memberi rizki, mengatur alam semesta, dan seterusnya. Lalu kenapa kok disembah? Allah telah sebutkan alasannya. Alasannya adalah karena agar orang-orang musyrik itu semakin dekat dengan Allah. Kalau punya kedekatan dengan Allah, maka nanti apa yang diminta akan dikabulkan, apa yang diharapkan akan diijabahi, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan halaman 46. Sekarang ini, jika kamu mendebat penyembah kubur, maka ia akan mengatakan sama dengan ucapan di atas. Ia akan mengatakan, saya tahu bahwa wali ini atau orang saleh ini tidak mampu memberikan musibah dan tidak pula memberi manfaat. Akan tetapi, ia adalah seorang yang saleh dan aku ingin mendapatkan syafaat darinya di sisi Allah Ta'ala. Syafaat itu ada yang hak, yang benar, dan ada juga yang batil. Syafaat yang hak dan benar adalah syafaat yang memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, adanya izin dari Allah Ta'ala. Syarat yang kedua, seorang yang berhak mendapatkan syafaat adalah tergolong dari ahli tauhid, yakni dari kalangan orang-orang yang berbuat maksiat dari kalangan Yakni dari kalangan orang yang pelaku perbuatan maksiat Seorang yang berhak mendapatkan syafaat adalah tergolong dari ahli tauhid, yakni dari kalangan orang-orang yang berbuat maksiat, dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Nah, ini berulang ya. Baik, begini saja biar enggak bingung, coret yang paling bawah. Karena sudah disebutkan di atas. Jadi yang mendapatkan syafaat adalah ahlu tauhid yang pernah melakukan perbuatan maksiat dan dosanya belum diampuni. Siapakah itu? Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, dan jika hilang salah satu syarat dari dua syarat tersebut, maka syafaat tersebut adalah syafaat yang batil. Nah, ada satu syarat lagi yang tidak disebutkan oleh Syekh, yaitu sang pemberi syafaat haruslah orang yang diridhoi oleh Allah. Sang pemberi syafaat haruslah orang yang diridhoi oleh Allah, yaitu mukmin. Karena semua mukmin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kafir tidak bisa memberikan syafaat. Maka orang yang berharap dapat syafaat dari jin yang kafir atau dari setan atau sesembahan yang mereka sujudi dan dia ridha, maka syafaat ini sama sekali tidak akan bermanfaat atau tidak akan terjadi. Nah, kemudian jika hilang, Allah Ta'ala berfirman, firman Allah Ta'ala, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih, siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Dan firman Allah Ta'ala, wala yashfa'una illa limanir tabo, dan mereka tiada memberi manfaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 28. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Adapun orang-orang kafir dan kaum musyrikin, maka tidak akan bermanfaat syafaatnya orang yang dapat memberi syafaat. Malidzolimina min hamimi wala syafi'in yuta'. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Quran Surat Ghafir ayat 18. Kaum musyrikin mendengar tentang syafaat akan tetapi tidak mengetahui makna syafaat itu. Mereka mencari syafaat kepada orang-orang tersebut tanpa adanya izin dari Allah Ta'ala. Bahkan mereka mencari syafaat dari orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Ta'ala, yang tidak bermanfaat baginya syafaat para pemberi syafaat. Mereka itu tidak mengetahui makna syafaat yang benar ataupun yang batil. Baik, mengingatkan tugas yang kita sampaikan pekan kemarin. Di surat Saba, Allah telah menyebutkan bantahan untuk orang yang berbuat syirik sampai ke akar-akarnya. Surat Saba ayat berapa? Ayat 22 dan 23. Baik. Silakan dibuka Surat Saba ayat 22 dan 23. Nanti ada hadiahnya ya, yang menjawab. Yang menjawab berapa orang? 40 orang ya. Baik, di sini ada peci yang sudah disediakan panitia 40. Silakan dibuka Surat Saba ayat 22. Kita kalau meminta sesuatu, maka pasti ada harapan yang diminta itu bisa mengabulkan. Ketika kita minta sesuatu, pasti diiringi dengan harapan zat yang diminta bisa mengabulkan. Ketika orang berdoa kepada selain Allah untuk bisa mendapatkan rizki atau bisa mendapatkan apa yang dia harapkan, berarti apa yang dia minta ada empat kemungkinan. Yang pertama adalah mereka pemilik langit dan bumi, sehingga nanti yang diminta ini bisa memberikan sebagian dari rizki yang ada di langit dan bumi kepada orang yang berdoa. Atau yang kedua, Tuhan selain Allah yang diminta ini bersekutu dengan Allah dalam memiliki langit dan bumi. Misalnya Allah punya 80%, Tuhan ini punya 20%. Maka ketika hamba ini meminta kepada Tuhan tadi, dia akan dikasih jatahnya yang 20%. Atau yang ketiga, kemungkinan yang ketiga adalah Tuhan selain Allah yang mereka minta ini diberi wewenang oleh Allah untuk mengatur alam semesta, meskipun dia bukan pemilik. Ada owner, ada manager. Maka Allah ownernya, Tuhan selain Allah ini manajernya. Karena dia manajer, dia berwenang untuk mengatur kemana saja arah dari rizki yang ada di langit dan bumi ini harus diberikan. Atau kemungkinan yang keempat, Tuhan selain Allah ini nanti bisa menghubungkan antara dia dengan Allah melalui permohonan khusus, yaitu pemberi syafaat, yang itu Allah sebutkan di ayat 23. Dan empat-empatnya dibantah oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, Qul id'u alladhina za'amtum min dunillah. Katakanlah, berdoalah kepada orang-orang yang, atau panggillah orang-orang yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Mereka itu sama sekali tidak memiliki langit dan bumi meskipun hanya seberat dzarrah. Maka bagaimana mungkin mereka bisa memberikan rizki dari langit dan bumi, mereka bukan pemiliknya, walaupun cuma seberat dzarrah. Kemudian wa ma lahum fihi ma min syirkin. Mereka juga bukan sekutu Allah dalam memiliki langit dan bumi, sehingga mereka enggak punya jatah sepeser pun. Enggak ada istilah Allah punya 90%, mereka punya 10%. Mereka bukan sekutu Allah dalam memiliki langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, wa ma lahu minhum min dhahir, dan mereka juga bukan pembantu Allah dalam mengatur langit dan bumi. Kita kalau mau mendaftar di sebuah perusahaan, kamu kan cari kerja. Itu ada sebuah perusahaan baru buka, silahkan ajukan lowongan ke sana. Kemudian kita membuat sebuah surat permohonan agar diterima sebagai karyawan melalui A. Ketika orang itu mengajukan kepada si A, harusnya ada tiga kemungkinan. A ini pemilik, sehingga nanti bisa membuat kebijakan. Atau A ini adalah sekutunya pemilik. Oh, dia punya jatah saham 30% di perusahaan itu. Mungkin dia akan berpengaruh ketika kamu mengajukan permohonan ke sana. Atau yang ketiga, dia bukan pemilik tapi dia manajer. Sehingga nanti si A ini bisa mengatur kamu bisa menjadi karyawannya. Dan tiga-tiganya tidak terjadi pada sesembahan selain Allah terhadap ciptaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk makhluknya, langit dan bumi. Tuhan itu bukan pemilik, Tuhanmu itu bukan pemilik, dan dia juga tidak punya jatah terhadap langit dan bumi, dan dia juga tidak pernah diberi mandat oleh Allah untuk mengatur langit dan bumi. Maka tidak ada yang tersisa kecuali yang keempat, yaitu Tuhan ini bisa dijadikan sebagai media pendekatan agar dia bisa mengajukan doamu kepada pemilik. Maka kalau dia bukan pemilik, tidak punya saham di perusahaan, bukan manajer, berarti ajukan permohonan pekerjaan itu melalui anaknya pemilik. Meskipun anak pemilik ini bukan manajer, dia juga tidak punya saham, dia juga bukan pemiliknya, tapi dia punya hubungan dekat dengan pemilik, yaitu anaknya. Maka anaknya ini namanya apa? Syafaat. Anaknya ini pemberi syafaat. Nah, itu Allah sebutkan di ayat 23, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah. Dan syafaat itu tidak akan bermanfaat di hadapannya kecuali bagi mereka yang mendapatkan izin dari Allah Ta'ala. Coba kamu ajukan melalui ibu itu, kenapa? Dia istrinya yang keempat. Tapi permohonan itu bisa dikabulkan kalau dapat izin dari sang pemilik. Sehingga kalau empat ini enggak ada, apalagi yang bisa diharapkan. Makanya ketika si A atau seseorang ini mengajukan permohonan melalui si A, dan A ini sama sekali tidak ada hubungan empat ini, bukan pemilik, dia juga enggak punya saham di situ, dia bukan manajer, dan dia tidak punya kedekatan dengan pemilik, apa yang bisa diharapkan dari si A? Nah, selanjutnya, ketika orang berdoa kepada selain Allah, Tuhan yang kamu sembah selain Allah itu apanya? Pemilik langit dan bumi? Bukan. Orang musyrikin mengakui. Apakah mereka punya saham terhadap langit dan bumi? Barangkali 5% punya mereka? Juga bukan. Orang musyrikin mengakui. Apakah mereka menjadi manajer Allah untuk mengatur langit dan bumi? Bukan. Mereka juga mengakui. Tinggal yang terakhir inilah yang mereka anggap bahasanya sesembahan selain Allah itu adalah orang yang dekat dengan Allah dan nanti bisa menghubungkan doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sebutkan itu tidak akan bermanfaat jika Allah tidak mengizinkan. Dan bagaimana mungkin Allah akan mengizinkan sementara kalian memberikan ibadah kepada selain Allah? Dan mustahil orang musyrik akan mendapatkan izin. Dari mana kemustahilan itu? Allah bantah di surat Ghafir ayat 18. Ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Orang-orang zalim dalam kurung orang kafir, orang-orang zalim dalam kurung orang kafir tidak memiliki teman yang setia seorang pun, dan tidak pula memiliki seorang pemberi syafaat. Karena Allah Ta'ala tidak akan pernah mengizinkan syafaat bagi orang kafir. Baik, dipahami ya? Ini ayat yang Allah sebutkan di surat Saba. Dan ini kata Ibnu Qayyim adalah ayat yang sangat tegas membantah kesyirikan sampai ke akar-akarnya. Sehingga tidak ada alasan lagi orang untuk berbuat syirik. Dengan pakai logika apapun, pasti tertolak. Selanjutnya, tadi Syekh Al-Fauzan menyebutkan bahwa orang musyrikin di zaman sekarang, ketika mereka ditanya, mengapa Anda waktu berdoa itu lebih senang ke kuburan dibandingkan ke masjid? Mereka kalau umroh atau haji, sasarannya bukan berdoa di Bukit Safa atau ketika di Arafah. Di Arafah tidur saja. Tapi yang menjadi sasaran mereka adalah kuburan Nabi SAW, atau kuburan Ma'la, kuburannya Khadijah, atau kuburannya Hamzah yang ada di Uhud, atau kuburan-kuburan yang mereka anggap kuburan yang dikeramatkan, yang bisa mengantarkan doanya lebih cepat kepada Allah. Ketika mereka ditanya, maka jawabannya adalah persis sebagaimana jawaban orang musyrikin. Mereka ini adalah para wali-wali Allah yang akan membuat doa kami semakin dekat dengan Allah. Mereka ini akan membuat kami semakin dekat dengan Allah, sehingga doa kami akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa miripnya antara musyrik dulu dengan musyrik sekarang. Karena itu mereka berdoa kepada selain Allah tidak diiringi keyakinan kalau kuburan itu bisa mengabulkan doa. Tapi diiringi keyakinan apa? Roh yang mendiami kuburan ini nanti akan menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa kami lebih dekat kepada Allah. Itu yang diistilahkan dengan apa? Pemberi syafaat. Baik. Apa yang dimaksud dengan syafaat? Syafaat secara bahasa artinya apa? Syafaat secara bahasa artinya? Bukan. Syafaat secara bahasa artinya? Dulu sudah pernah. Syafaat secara bahasa maknanya apa? Artinya genap. Sudah disiapkan hadiahnya ya. Syafaat secara bahasa artinya genap. Allah Ta'ala berfirman, wal fajri wa layalin ashar wasyafi wal watar. Demi waktu fajar dan 10 malam yang ada di bulan Dzulhijjah, wasyafi wal watar, dan demi yang genap dan demi yang ganjil. Allah bersumpah di hadapan makhluknya, bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil. Karena makhluk itu hanya ada dua kemungkinan, kalau enggak genap, ganjil. Baik. Sehingga syafaat secara bahasa artinya genap. Syafaat disebut syafaat karena dia menggenapkan. Menggenapkan hak tunggal. Namanya hak apa? Prerogatif atau menggenapkan hak tunggal Allah dalam mengampuni, membebaskan hamba dari neraka, membebaskan hamba dari neraka, atau memasukkan hamba ke dalam surga, atau meninggikan derajatnya di surga. Satu-satunya zat yang bisa mengampuni siapa? Allah. Zat yang bisa mengabulkan doa? Allah. Zat yang bisa menyelamatkan orang dari neraka? Allah. Dan seterusnya. Maka ketika ada selain Allah yang diizinkan oleh Allah untuk menyelamatkan si A, si B, si C dari neraka, sesuai yang diizinkan oleh Allah, berarti seolah-olah orang ini adalah menggenapkan haknya Allah. Misalnya sang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, selamatkan si A, maka si A selamat. Selamatkan si B, si B selamat. Dan itu atas perintah Allah. Kalau Allah enggak perintah, enggak terjadi. Maka seolah-olah ketika sang Nabi menyelamatkan si A, si B, si C dan seterusnya, Nabi menjadi penggenap Allah dalam menyelamatkan hamba dari neraka. Sebagaimana ketika sang Nabi memasukkan orang-orang tertentu ke dalam surga, masukkan si D ke dalam surga, kemudian D dimasukkan ke surga, masukkan si E ke dalam surga, E masuk surga. Ketika beliau memasukkan beberapa orang ke dalam surga atas perintah Allah, maka beliau seolah-olah menjadi penggenap Allah dalam memasukkan hamba ke dalam surga. Itulah syafaat. Makanya disebut syafaat karena apa? Menggenapkan hak tunggal Allah dalam mengampuni, mengabulkan doa, memasukkan orang ke dalam surga, atau menyelamatkan manusia dari neraka. Kemudian pertanyaannya begini, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa untuk memberikan ampunan dan pertolongan kepada mereka? Jawabannya betul. Meskipun tidak ada syafaat. Tapi kenapa harus ada syafaat? Nanti akan ada penjelasan yang kedua yang disampaikan oleh Syekh. Belum kita buka. Karena tujuannya adalah dalam rangka untuk memuliakan yang memberi syafaat. Bukan karena Allah membutuhkan pertolongan makhluknya untuk menyelamatkan orang lain dari neraka. Dan betapa miripnya antara mereka dengan orang musyrik di masa silam. Mereka yang berdoa kepada selain Allah di zaman sekarang itu diiringi dengan keyakinan agar doanya bisa lebih cepat sampai kepada Allah, harus melalui perantara yang lain. Maka perantara ini adalah syafaat. Perantara ini adalah pemberi syafaat. Dan itu banyak yang meyakininya di negara kita. Sampai mereka punya prinsip, kamu kalau mau minta langsung, kurang sopan. Kenapa? Siapa kamu dibandingkan Allah? Ya jangan dibandingkan makhluk dengan Tuhan, kok dibandingkan. Nah terus gimana? Biar lebih sopan, mintalah melalui yang lain. Jadi serong kanan, serong kiri, itu keyakinannya. Lah itulah pemberi syafaat yang mereka yakini, sebagaimana keyakinan orang musyrikin jahiliyah. Baik. Selanjutnya kita akan membaca tentang syafaat di halaman 48. Qala al-musannif rahimahullah wa dalilus syafa'ati qawluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'una 'indallah. Tujuan yang kedua kenapa orang musyrik berdoa kepada selain Allah adalah agar Tuhan-Tuhan itu menjadi apa? Pemberi syafaat. Dalilnya ada di sini. Surat Yunus ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah. La yadurruhum ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Yang tidak bisa mendatangkan bencana dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Tidak bisa memberikan rizki. Wa yaquluna, dan mereka beralasan, ha'ula'i syufa'una 'indallah. Mereka itulah para pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Wa syafa'atu syafa'atan, syafa'atun manfiyah wa syafa'atun musbatah. Fas syafa'atul manfiyah ma kanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru 'alaihi illallah. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Syafaat itu ada dua, syafaat yang tidak diberlakukan dan syafaat yang diberlakukan. Syafaat yang tidak diberlakukan diyakini oleh pelakunya sebagai syafaat, tapi nanti enggak ada realitanya. Enggak bakalan terjadi. Apa itu? Maka natutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah dalam hal yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Dalilnya adalah firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 254. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infakanlah sebagian dari apa yang telah aku berikan kepada kalian, min qabli ayyatiya yaum, sebelum datang satu hari, la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Di mana di hari itu jual beli enggak berlaku, kedekatan persaudaraan tidak berlaku, dan tidak berlaku syafaat. Wal kafiruna humud zalimun, dan orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Maka syafaat seperti ini tidak diberlakukan karena syafaat ini tidak diminta kepada selain Allah. Kita baca penjelasannya. Penjelasan syafaat itu ada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan, bukan perkara yang mutlak. Syafaat itu ada dua macam. Syafaat yang dinafikan Allah Azza wa Jal, yaitu syafaat yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada seorang pun yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah Ta'ala kecuali dengan izinnya. Makhluk yang paling utama dan penutup para nabi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ingin memberikan syafaat kepada ahli mauqif pada hari kiamat nanti, beliau menyungkurkan diri, sujud kepada Rabb-nya, memohon, memuji dan menyanjungnya, dan terus menerus dalam keadaan bersujud sampai dikatakan kepada beliau, irfa' ra'saka wa qul tusma' wasfa' tusfa'. Angkatlah kepalamu dan berbicaralah, niscaya bicaramu akan didengar, dan berilah syafaat, maka syafaatmu akan diterima. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Ta'ala. Nah, yang dimaksud ahli mauqif adalah penduduk mahsyar. Kemudian di dalil irfa' ra'sak wa qul tusma' washfa' tushaffa', itu kurang titik. Sinnya sin besar, bukan sin kecil. Sehingga sekali lagi beliau ingin menegaskan, manusia tidak akan bisa mendapatkan syafaat kecuali dengan izin dari Allah. Kemudian kita lanjutkan asy-syafa'atul musbatah. Qala al-musannifu rahimahullah, wasy-syafa'atul musbatah hiya allati tutlabu min Allah. Syafaat yang terjadi di hari kiamat adalah syafaat yang diminta kepada Allah. Wasy-syafi'u mukramun bisyafa'ah. Sementara sang pemberi syafaat itu dimuliakan dengan adanya syafaat. Yang tadi kita sudah sampaikan, bahwa kenapa Allah kan maha kuasa, tanpa melalui Nabi Muhammad Allah mampu untuk menyelamatkan hamba-hambanya dari neraka, Allah mampu untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Sehingga tidak harus melalui para nabi, melalui malaikat, melalui orang-orang soleh, tidak perlu. Tapi kenapa Allah memberikan kesempatan mereka untuk memberikan syafaat? Di sini beliau menegaskan, wasyafi'u mukramun bisyafa'ah. Karena yang memberi syafaat itu dimuliakan dengan adanya syafaat. Sehingga ketika sang nabi memberikan syafaat, maka nabi itu menjadi apa, Pak? Orang yang berjasa kepada mereka yang mendapatkan syafaat. Maka dia akan semakin takzim kepada beliau, semakin berterima kasih kepada beliau dan utang budi kepada beliau. Sehingga posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan semakin terpuji di akhirat sebagaimana beliau terpuji ketika di dunia. Karena itu orang yang semakin banyak jasanya bagi kaum muslimin di dunia, mereka akan memberikan banyak jasa bagi kaum muslimin ketika di akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak jasanya bagi kaum muslimin di dunia, dan beliau adalah orang yang paling banyak jasanya bagi umat manusia di akhirat. Beliau yang pertama kali membuka surga, beliau yang menyelamatkan banyak sekali orang dari neraka melalui syafaat yang Allah berikan kepada beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau akan semakin terpuji, banyak orang berutang budi kepadanya. Wal masyfu'u lahu, dan orang yang mendapatkan syafaat adalah man radhiyallahu qawlahu wa amala, adalah orang yang diridai oleh Allah ucapan dan perbuatannya. Ba'dal idni, setelah dia dapat izin. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan di surat atau di ayat kursi, man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Siapakah orang yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak ada kecuali jika Allah mengizinkan. Kita baca penjelasannya. Adapun syafaat yang ditetapkan yaitu syafaat untuk orang-orang yang bertauhid. Orang yang musyrik tidak akan bermanfaat syafaat baginya. Orang yang memberikan kurban-kurban kepada kuburan dan mereka yang bernazar untuk kuburan, maka dia adalah orang musyrik, tidak akan bermanfaat syafaat baginya. Kesimpulannya, bahwa syafaat yang dinafikan itu adalah syafaat yang dicari selain dengan izin dari Allah Ta'ala dan untuk orang-orang yang musyrik. Adapun syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang ada setelah izin dari Allah Ta'ala dan untuk orang-orang yang bertauhid. Ditambahkan catatan. Yang pertama, semua syafaat hanya milik Allah. Allah Ta'ala berfirman, Qul lillahi syafa'atu jami'an. Ada di surat Az-Zumar ayat 44. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah syafaat itu hanya milik Allah semuanya. Maka makhluk tidak punya syafaat. Tapi makhluk diberi kesempatan untuk memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, bahwa yang bisa memberikan syafaat itu banyak, tidak hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang disebutkan dalam dalil secara muayyan dengan menyebut nama tertentu, dan ada yang tidak disebutkan dalam dalil, dalam arti tidak disebutkan namanya secara global. Contoh yang disebutkan dalam dalil dengan menyebut nama tertentu adalah Nabi Muhammad SAW, kemudian Al-Quran, kemudian apa lagi? Puasa, amal soleh yang dikerjakan oleh hamba. Jika amal itu diterima oleh Allah. Dan contoh yang tidak disebutkan dalam dalil secara khusus, tapi disebutkan secara global adalah syafaatnya orang yang beriman. Antar mukmin bisa memberikan syafaat. Maka yang tidak disebutkan secara khusus dalam dalil tidak boleh ditegaskan. Kamu harus jadi pengikut Kiai Fulan. Nah, kenapa? Nanti akan dapat syafaat darinya. Lo kok tahu? Lah kan dia orang yang mukmin. Nah, saya juga mukmin. Berarti kalau kita sama-sama mukmin gimana? Ya, karena kita tidak tahu maka jangan menegaskan. Lah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan nanti dapat syafaat dariku. Maka kalau ada kiai yang mengatakan nanti kalau njenengan ditanya oleh malaikat sebut saja saya adalah muridnya Mbah Yai Fulan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya siapa kamu dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kalau kita sebut secara global antar mukmin bisa memberikan syafaat, hukumnya bagaimana? Boleh. Tapi kalau kita tunjuk nama orang, nanti si A itu bisa ngasih syafaat. Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa ngasih syafaat loh ya. Hasyim Asy'ari bisa ngasih syafaat. Ngomong kayak gini enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Menyebut nama. Sementara kita tidak bisa memastikan. Kalau nama itu sudah tertera dalam dalil, silahkan. Seperti nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada siapa sesuai dengan kriteria yang boleh disebutkan dalam banyak hadis. Tinggal kita kumpulkan sifat-sifatnya, selanjutnya kita lakukan sebagaimana sifat-sifat orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau, tapi tidak bisa memastikan. Karena itulah terlalu berharap syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pemahaman orang terhadap syafaat yang tidak sempurna. Berarti dia kurang ngerti tentang makna syafaat. Maka kemana-mana selalu membawa kalimat syafaat, syafaat, syafaat, syafaat Rasulullah yang selalu kita nantikan. Padahal masih banyak makhluk yang lain yang bisa memberikan syafaat. Kemudian, karena syafaat itu hanya milik Allah, maka tidak boleh diminta kepada selain Allah. Sehingga siapa yang berdoa memohon syafaat kepada selain Allah, maka dia melakukan perbuatan kesyirikan. Karena berarti dia meminta sesuatu yang tidak mampu dikabulkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah bisa dipahami secara utuh tentang masalah syafaat. Dan ada apa? Khilaf di antara para ulama tentang masalah tawassul. Semoga nanti bisa kita buka lebih detail di pertemuan berikutnya insyaallah. Kita baru membahas syafaat, belum bahas tawassul dan beda antara syafaat dengan tawassul. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kita menjawab beberapa pertanyaan yang kemarin sudah disampaikan. Yang pertama tentang apa dalil bahasanya wanita ketika keluar rumah wajib izin terlebih dahulu. Pertanyaannya tentang dalilnya, bukan hukumnya. Kalau hukumnya, alhamdulillah kita telah memahami bahwa wanita ketika keluar rumah wajib izin kepada suami. Dalilnya adalah firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sta'dhanakum nisa'ukum bil-laili ila al-masjid fa'adhdhinu lahunna." Kalau istri kalian minta izin ke masjid di malam hari untuk salat Isya, maka silakan diizinkan. Jika ke masjid saja harus minta izin, apalagi ke pasar atau ke mall atau arisan di masjid. Kalau arisan di masjid jangan diizinkan ya. Jangan di masjid arisannya. Qala An-Nawawi, kata An-Nawawi, wastadalla bihi ala anna al-mar'ata la takhruju min baiti zawjiha illa bi'idni. Berdasarkan hadis ini, para ulama berdalil bahwasanya wanita wajib atau tidak boleh keluar rumah suaminya kecuali dengan izin dari sang suami. Nah, kalau dia belum nikah gimana, Pak? Kalau dia belum nikah, izinnya kepada ayahnya. Intinya izin kepada kepala rumah tangga. Kemudian pengumuman dulu ya. Baik. Ada yang kelupaan untuk disampaikan? Ada kertas itu, Pak. Baik, ada jamaah yang sudah mendapatkan ini? Ada yang belum dapat? Yang belum dapat silakan minta ke panitia. Yang belum dapat. Di dalam ada dua yang belum dapat ya. Ada tiga, empat. Baik. Jadi ini kertas yang isinya pengajuan donasi untuk SD yang baru kita rintis, dirintis oleh Yayasan Amal Abadi. Namanya rada angel ya, Madinah Islamic Primary School. Kita sebut saja MIPS. Sudah? Yang tadi sudah sempat membaca, silakan kotaknya diisi. Kolom ketiga boleh dikosongi, tapi diisi ketika mau diserahkan ke panitia. Ada kotak. Oh, ada kotak di luar. Baik, di luar sudah disediakan kotak oleh panitia. Ibu-ibu sudah dapat? Sudah. Sudah ya? Sudah, baik. Nanti silakan diisi. Tinggal sebut saja jumlah paketnya di bawah itu. Tapi jangan sampai kelebihan nol ya. Maksudnya nolnya jangan ditaruh di depan, tapi taruh di belakang ya. Kalau ditulis 10, jangan 0, 1, 0. Itu percuma ya. Tapi 1, 0, 0. Nah, itu baru berarti. Atau nulis 0, 2, 0. Nah, kalau 0, 2, 0 yang belakang dibuang, nah ini cuma 2 saja ya yang dihitung. Baik. Nanti silakan diisi dan bisa langsung dimasukkan kotak sebelum meninggalkan masjid. Bapak-bapak ada di atas, yang ibu-ibu sudah disediakan di bawah. Jazakumullah khairan, semoga bisa menjadi kerjasama yang baik, ta'awun 'alal birri wa taqwa, dan semoga semakin melipat gandakan pahala kita karena kita lakukan ini di bulan Ramadan. Selanjutnya, pertanyaan yang kemarin sempat belum terjawab, apa makna al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabitha wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat. Wanita yang baik itu milik suami yang baik, suami yang baik milik wanita yang lelaki yang baik milik istri yang baik, dan sebaliknya yang jahat milik yang jahat, lelaki jahat milik wanita jahat, wanita jahat milik lelaki jahat. Apa makna ayat ini? Lalu bagaimana dengan kejadian adanya sang nabi yang istrinya durhaka seperti Nabi Lut dan Nabi Nuh. Dan sebaliknya, ada wanita solehah yang punya suami lelaki bejat seperti istrinya Fir'aun. Tentang makna ayat ini ada tiga pendapat ulama. Yang pertama, pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan khabith di situ adalah ucapan. Ucapan buruk itu hanya boleh diberikan kepada orang yang buruk. Ucapan yang baik hanya boleh diberikan kepada orang yang baik. Dan ini tafsir jumhur mufassirin. Bahkan dinyatakan oleh An-Nuhas dalam tafsirnya Ma'anil Quran, wa hadza min ahsani ma qila fi hadhil ayah. Tafsir ini adalah tafsir yang paling tepat untuk ayat ini di surat An-Nur. Orang yang atau ucapan yang al-khabithuna lil khabithat, itu maknanya adalah ucapan buruk hanya boleh diberikan kepada orang yang buruk, ucapan baik hanya boleh diberikan kepada orang yang baik. Dan itu dibenarkan dengan lanjutan ayat, ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Mereka orang-orang soleh itu berlepas diri dari ucapan jahat yang dilemparkan oleh orang-orang munafik. Mereka di sini siapa? Aisyah dan Sofwan yang dituduh berzina. Padahal dua-duanya orang baik. Aisyah wanita solehah, Sofwan orang soleh yang ingin bantu Aisyah. Kalau tidak dibantu Sofwan, Aisyah tercecer sendirian di tengah jalan. Kalau di zaman sekarang, banyak rumah kanan kiri yang bisa bantu. Di masa silam, Aisyah ketinggalan di perjalanan di tengah padang pasir. Kanan kiri gak ada orang, seorang wanita. Sehingga beliau hanya bisa pasrah terus tidur di tempat ketika beliau ketinggalan. Sofwan datang belakangan, rombongan sudah menuju Madinah. Sofwan datang, tiba-tiba melihat ada hitam-hitam sedang tertidur. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ketika Aisyah terbangun, ontanya Sofwan disuruh turun menderung. Kemudian beliau pergi. Sampai Aisyah naik. Setelah Aisyah di atas, ontanya diambil lagi oleh Sofwan, kemudian dituntun sampai Madinah. Masuk kota Madinah, Aisyah orang yang masih muda, Sofwan pemuda, lelaki yang masih muda, wanita muda, lelaki muda. Sing siji punya madu banyak, yang satu masih perjaka. Rame. Orang munafik ini kesempatan. Akhirnya langsung diramaikan, Aisyah telah selingkuh. Kemudian menyebarlah hadithul ifki, berita dusta tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Aisyah. Padahal itu berita yang dusta. Dan Nabi SAW sendiri gak ngerti. Sehingga beliau tidak tahu kejadian apa yang dialami oleh Sofwan dengan Aisyah ketika beliau tinggalkan mereka. Selama beliau gak dapat wahyu, beliau gak ngerti. Itu bukti kalau beliau hanya manusia biasa. Kalau beliau ngerti hal yang gaib, ini bukan perkara gaib yang sifatnya mutlak, ini gaib nisbi. Aisyah ngerti kejadian, Sofwan ngerti kejadian, tapi Rasulullah SAW tidak tahu kejadian. Meskipun demikian, Nabi SAW tidak mengetahuinya, sehingga beliau hanya bisa tawakuf. Maka beliau tanya kepada Aisyah, kalau memang benar ngaku saja, kalau memang tidak benar ya bertobatlah kepada Allah. Sehingga beliau tidak bisa memberikan keputusan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membersihkan nama baik mereka. Al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Ucapan yang baik itu hanya ucapan yang jelek hanya untuk orang yang jelek. Ucapan yang baik hanya untuk orang yang baik. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Aisyah dan Sofwan itu berlepas diri dari ucapan jelek yang mereka katakan karena mereka ini orang yang baik. Itu penjelasan Allah di surat An-Nur. Ini tafsir yang pertama. Kemudian yang kedua, perbuatan yang baik hanya untuk orang yang baik, sebaliknya perbuatan yang jelek hanya untuk orang yang jelek. Maka makna yang kedua, baik dan buruk di sini adalah perbuatan. Kita kalau memberikan sikap kepada orang lain, ya sesuai dengan status orangnya. Orang jahat jangan disikapi terlalu baik. Orang yang baik jangan disikapi jahat. Sehingga kalau kita berhadapan dengan orang yang jahat, ya kita sikapi sebagaimana dia orang jahat, ya, agak acuh tak acuh, ya. Kita bersikap kurang begitu sopan kepadanya karena dia berbuat jahat, ya. Dan ini tafsir yang disampaikan oleh Hubaib bin Abi Thabit wa Atha, dan tafsir yang disampaikan oleh Atha bin Abi Rabah. Tapi ada yang mengatakan bahasanya yang dimaksud perbuatan jahat di sini adalah ucapan, karena ucapan itu masuk dalam kategori perbuatan. Sehingga kita boleh memberikan klaim yang jelek kepada orang yang jelek. Oh, dia itu senengannya mendem, ya pantas kurang waras. Karena miras bikin kurang waras. Iklan di depan itu ya. Itu hashtagnya Batik Travel kan. Terus tangi. Ini pendapat yang kedua, dan pendapat ini juga disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa. Kemudian pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, yang dimaksud orang baik dapat yang baik, itu maksudnya adalah pernikahan, dalam pernikahan. Maka lelaki yang baik idealnya dapat wanita yang baik, wanita yang baik idealnya dapat lelaki yang baik, dan sebaliknya. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga cocok dengan sifat ini, karena beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin Allah memasangkan sang Nabi dengan seorang wanita pezina. Sehingga Allah membersihkan nama baik Aisyah karena beliau adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat yang ketiga yang kita sampaikan ini adalah pendapatnya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Dan pendapat ini juga disinggung oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Sehingga ada tiga pendapat dalam masalah ini. Karena itu tidak bertentangan dengan realita yang terjadi pada Fir'aun, pada Nabi Lut dan Nabi Nuh. Karena kalaupun mereka berpasangan dengan pasangan yang tidak tepat, maka kita bawa pada tafsir yang pertama. Orang yang baik akan tetap mendapatkan pujian yang baik, orang yang jelek akan mendapatkan pujian yang jelek. Wallahu a'lam. Bolehkah kita bertransaksi tukar tambah kendaraan sepeda motor? Jawabannya boleh, karena sepeda motor bukan benda ribawi. Saya meninggalkan kerja bakti warga untuk kajian rutin. Benarkah perbuatan saya? Karena sudah ada perwakilan warga untuk mengikuti kerja bakti. Kalau sekiranya kehadiran Anda di kerja bakti tidak begitu signifikan, ada dan tidaknya enggak ngefek, ya, mong teko ngeluarin tapi cuman menengai nunggoni panganan misalnya, ya. Ini cuman misalnya. Maka yang penting bukan datang orangnya, tapi datang gorengannya. Bisa Anda gantikan, ya. Pamit kepada warga daripada nanti digerenengi. Mohon maaf saya ada acara, ini saya kasih teh dan jajan. Sehingga nek wonge ra metu minimal jajane sing metu. Kalau dua-duanya ra metu ya isih pelit ya. Tadi pada subuh kan ada kuliah subuh. Kebetulan ngundang penceramah dari luar kampung. Isi ceramahnya, sholat tarawih sama dengan sholat tahajud, jadi dilakukan setelah tidur bukan ba'da isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu bulan tarawih di masjid berjamaah hanya 3 kali. Sholat tarawih lebih baik dilakukan di rumah saja. Tayyib. Yang pertama, kalau sholat tarawih disebut sholat tahajud, ini keliru ya. Karena tarawih itu syiar Ramadan dan tahajud itu bersifat umum, di semua malam bisa. Karena itu Imam Ibn Utsaimin ditanya, boleh enggak kita mengadakan tarawih ketika bulan Syawal? Masuk tanggal 1 takbiran, undang-undang tarawih. Daripada kita tinggalkan, ini lumayan kan, bisa jamaah setiap hari 11 rakaat. Sehingga setiap hari setelah isya langsung tarawih, setiap hari seperti itu. Jawabannya enggak boleh. Ini syiar Ramadan. Sehingga amal ini hanya khusus untuk Ramadan. Sama halnya kalau ada orang yang diminta, Bapak silakan takbiran dari masjid sampai rumah. Takbiran. Padahal belum masuk hari raya. Kira-kira mau enggak dia? Izin, Pak. Loh, kenapa kok izin? Nah, ini belum waktunya bodoh kok takbiran. Loh, takbiran itu kan baik. Coba ada enggak lafaz khusus hari raya ketika takbiran? Misalnya menyebutkan tanggal 1 Syawal atau menyebutkan nama Idul Fitri, Idul Adha. Enggak ada. Cuma kalimat-kalimat tayyibah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ini kan kalimat-kalimat tayyibah. Terus Anda dengungkan dari rumah atau dari masjid menuju rumah sambil takbiran. Nanti paling orang akan bertanya, pilih wis entek apa Mas? Dikirane lali dino. Kenapa kok orang tidak takbiran padahal itu sifatnya zikir yang sifatnya umum? Karena takbiran ini syiar hari raya. Sehingga masing-masing itu ada tempatnya. Baik. Karena itu tarawih tidak hanya atau tidak sama dengan tahajud, ini dua hal yang berbeda. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tarawih 3 kali, betul. Dan itu pun tidak setiap hari. Hanya di malam ganjil. 25, 27, 29. Yang genapnya beliau enggak muncul. Lalu kenapa beliau membatasi 3 hari ini? Beliau tidak rutinkan tiap hari karena beliau tidak tahu nanti yang turun wahyu selanjutnya itu seperti apa. Dan beliau takut jangan-jangan kalau ini dirutinkan nanti diwajibkan. Kasih sayang beliau kepada umatnya, jangan sampai ada tambahan beban ibadah yang memberatkan umatnya. Beliau takut jangan sampai ini diwajibkan, sehingga beliau buat itu jarang-jarang. Dilakukan besok tidak, dilakukan lagi besok tidak. Dan itu pun di Ramadan terakhir sebelum beliau wafat. Berarti Ramadan tahun berapa? Tahun 10. Karena beliau wafat tahun 11. Ramadan tahun 10. Berapa bulan lagi beliau wafat? Beliau wafat berapa bulan lagi? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ganti tahun. Masuk tahun 11 Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal. 6 bulan dari Ramadan itu beliau wafat. Karena setelah itu beliau tidak menjumpai Ramadan lagi. Beliau sudah meninggal sehingga tidak ada kegiatan tarawih. Lah kemudian ini dilestarikan kembali di zaman Umar, dilakukan tiap hari. Dilakukan tiap hari. Begitu pertama Umar mengadakan itu, orang-orang komentar, oh ini bid'ah, bid'ah, bid'ah. Lalu beliau mengatakan, nikmatil bid'atu hadhihi. Inilah sebaik-baik bid'ah. Lalu ini jadi dalil oleh mereka yang membagi bid'ah jadi dua. Maka ada bid'ah dolalah dan ada bid'ah nikmat. Karena lafadznya Umar, nikmatul bid'ah hadhihi. Bid'ah yang terbaik adalah bid'ah ini. Maksud Umar, bid'ah dari sisi bahasa. Karena ini tidak terjadi di zaman Abu Bakar. Sehingga orang enggak pernah ngerti adanya syariat tarawih. Setelah ditinggal lama, Nabi SAW wafat, Abu Bakar selama jadi khalifah tidak ada kegiatan itu. Kemudian di tahun yang kedua kekhalifahannya baru muncul tarawih. Kurang lebih 4-5 tahun baru ada tarawih. Loh kok bisa hadirin? Ya karena Umar melestarikan kembali apa yang dulu pernah dipraktikkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu boleh lakukan rutin setiap bulan. Terus bisa enggak ini jadi dalil bila akan rutin setiap hari di, selama Ramadan? Ini bisa jadi dalil karena ini praktiknya siapa? Khulafaur Rasyidin. Berdasarkan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin." Ikutilah sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Karena sunnah Khulafaur Rasyidin itu penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi ya. Saya kurang paham kenapa syafaat yang dinafikan dikaitkan dengan ayat sedekah. Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan ayat sedekah di surat Al-Baqarah di halaman berapa? Coba dibuka. Di halaman 49. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, rajin-rajinlah berinfak sebelum datang hari yang kita tidak bisa mendapatkan syafaat, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Lalu apa kaitannya antara infak dengan tidak adanya syafaat di hari kiamat? Yang ditiadakan syafaat di sini adalah syafaat yang tidak dapat izin. Dikaitkan dengan sedekah agar kita bisa selamat dengan amal kita sendiri, sehingga tidak mengharapkan pertolongan dari syafaat. Sama seperti ketika Nabi SAW ceramah di depan para ummahat, di depan para ibu-ibu, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar." Wahai para ibu-ibu, perbanyaklah sedekah karena saya lihat kalian ini adalah mayoritas penduduk neraka. Lalu apa hubungannya antara neraka kok dikaitkan dengan sedekah? Biar kita bisa selamat dari neraka, perbanyaklah sedekah. Nabi SAW juga mengatakan, "Ittaqun nara walau bisyikki atamr." Takutlah kepada neraka meskipun hanya secuil kurma. Sedekah separuh kurma, Pak. Itu di masa kita kan murah sekali, tapi di masa silam mahal karena makanan jarang. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, dikaitkan dengan masalah sedekah karena adanya hari kiamat yang di situ kita tidak bisa bertransaksi dengan cara apapun agar kita bisa selamat, kita bisa perbanyak sedekah agar Allah menyelamatkan kita. Wallahu ta'ala alam. Ada beberapa pertanyaan yang lain, insyaallah kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.